Bila kau terluka, aku pun tersiksa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah begitu tinggi. Mana yang harus engkau pilih?